sungguh aku rindu. Sewaktu kau membelai rambutku, kini semua itu tinggallah kenangan. Kau pergi jauh tinggalkanku. Kan ku ingat selalu di alam syurga. Ibu, doaku untukmu. Setiap ku menangis, kau meredakanku. Tiada kata letih, takkan terbanding kasih sayang ibu. Ibu, sungguh aku rindu. Sewaktu kau membelai rambutku, kini semua tinggallah kenangan. Kau pergi jauh tinggalkanku. Kata letih, kau menyayangiku. Ini ibu pergi meninggalkanku sebelum aku membalas jasamu. Takkan terbanding jasa. Sayang ibu.